hati yang risau, apakah sebabnya? Hati yang rindu, apakah obatnya? Pandai kau mempermainkan lidah, menjual mani di bibirmu nan merah. Ku bayar kan saja cerita nan seri. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati yang risau, apakah sebabnya? Hati yang rindu, apakah saya cerita nan seri. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Selamat tinggal.